Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kita katakan koreksi ya, atau satu peringatan atas sebuah buku yang muncul dan banyak membuat apa namanya keresahan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Ya, judul buku ini sebenarnya aslinya bukan beda salaf dengan salafi ya. Judul aslinya Kashful Haqa'iq Al-Khafiyah Inda Al-Mudda'i As-Salafiyah. Namun oleh penerbit edisi Indonesianya dia buat judul beda salaf dengan salafi. Tentu Ikhwan Fiddin sangat jauh berbeda makna judul aslinya dengan judul yang dibuat oleh penerbit ini. Judul yang dibuat oleh penerbit ini mengesankan, bahkan kesan yang dapat diambil darinya adalah bahwa salaf dengan salafi itu berbeda. Sementara kesan yang dapat diambil dari judul aslinya yaitu Kashful Haqa'iq Al-Khafiyah, yaitu menyingkap hakikat yang tersembunyi pada orang-orang yang mengaku salafi. Jadi jauh berbeda. Ya, antara judul versi Indonesianya dengan apa? Dengan judul aslinya. Walaupun buku ini sebenarnya juga isinya juga banyak menyimpang, tapi dari judul saja sudah dapat kita ketahui ya, niat buruk dari orang-orang yang berusaha menyebarkannya. Nah, demikian yang terjadi. Itu yang pertama berkaitan dengan judul. Dan ini bukan sekali dua kali terjadi. Ada beberapa judul yang membuat keresahan. Seperti apa namanya manhaj salaf, manhaj alternatif. Ya, untuk judul buku yang sebenarnya bagus, yaitu tulisan Syekh Salim. Yaitu apa? Lima daftar tu manhaj salaf. Mengapa aku memilih manhaj salaf? Oleh penerbit yang tidak salafi, dia jadikan judulnya apa? Manhaj salaf, manhaj alternatif. Nah, ini sangat jauh berbeda. Ya, namanya manhaj alternatif pilihan ke 1000 mungkin. Ya. Jadi bukan manhaj alternatif. Jadi sangat jauh menyimpang dari apa? Dari judul aslinya Ikhwan Fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, nah demikian. Jadi harus ya kita katakan kita koreksi juga judul buku ini. Ya. Dan orang yang membuat judul ini tentunya bukan penulis aslinya ya. Yaitu yang ya penerbitnya ini, entah mungkin penerjemahnya atau kita enggak tahu. Ya, yang jelas dari kesan yang kita ambil dari judul buku ini menunjukkan bahwa yang buat judul ini enggak ngerti salaf dan enggak ngerti salafi. Maka dia buat judul ini, beda salaf dengan salafi. Yang isinya Ikhwan Fiddin, ya tentunya ya itu mungkin sudah baca. Ya, dia menyoroti ya tentang penggunaan penisbatan salafi yang menurutnya yang dia katakan dilengkapi dengan fatwa-fatwa kibar ulama. Nanti akan kita jelaskan juga fatwa-fatwa kibar ulama, bahwa kalau kita lihat secara utuh ya, kalau kita lihat secara utuh perkataan-perkataan para ulama tidaklah menunjukkan sama sekali jauh maupun dekat bahwa penggunaan kata-kata penisbatan salafi itu haram. Sementara buku ini mengarah ke situ, seolah-olah itu tidak boleh sama sekali terucap dari lisan seorang muslim. Mau menghapus istilah apa? Salafi. Tidak perlu ada dan tidak harus ada. Ini adalah kerancuan yang dimunculkan oleh buku ini. Dan ini sangat kita katakan termasuk makar yang besar terhadap dakwah salaf dan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Dan dia juga menyorot Al-Athar Athari dalam buku ini. Athari Abu Ihsan Al-Athari. Oh, itu lain. Karena Atari di situ nisbat kepada sekolah Jamiatul Ulum Al Athariyah. Nah, kalau di sana di Pakistan biasa, ya, tamatan sekolah dinisbatkan kepada sekolahnya, seperti Rahmani, ya, tamatan sekolah Ar Rahmaniyah di Karachi, Al Athari, tamatan Jamiatul Ulum Al Athariyah. Jadi bukan Athari ikut-ikutan seperti yang mungkin sebagian orang nggak mengetahui, ya. Walaupun nanti kita jelaskan bahwa penggunaan Athari untuk seseorang itu sah-sah saja, ya, dibolehkan. Nah, demikian yang penipitin. A'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Baik. Berkaitan dengan, ya, pengakuan salafi ikhwan fillah. Ya, tentunya. Ya, tentunya. Tidak ada, ya, seorang pun yang waras akalnya. Yang waras akalnya ikhwan fillah. Kalau dia ditanya, kamu salafi atau bukan? Dia jawab bukan. Kalau dia seorang salafi yang sejati. Kalau dia salafi yang haqqah, yang hakiki, kalau ditanya dia, anta salafi atau bukan? Oh, bukan. Untuk menghindari penyebutan salafi, ini tidak masuk akal. Sama seperti orang Islam, apakah bisa dibedakan antara Islam dengan Muslim? Kita pakai Islam, tidak pakai Muslim, tidak bisa, ya manifidin. Demikian juga salaf dengan salafi. Bagi orang yang memahami akar katanya, Islam pelakunya Muslim, salah pengikutnya salafi. Jadi tidak bisa dibedakan. Orang ini seakan-akan, ya, ingin mengoreksi pengakuan sebagian orang yang mengaku-ngaku salaf. Yang buat judul ini, ya, bukan yang nulis buku ini, lain. Isinya lain, agak lain dengan judul bukunya ini. Yang buat judul buku ini, seolah-olah dia ingin menyorot, ya, perilaku sebagian orang-orang yang mengaku salafi, yang menyimpang dari, ya, dari apa? Dari kaedah-kaedah manhaj salaf itu sendiri. Lalu dari situ dia ingin menghapus istilah salafi ini. Ini sama seperti Cina menilai Islam. Orang Cina menilai Islam. Dia mengatakan Islam itu buruk. Kenapa? Karena dia lihat orang Islam, dia lihat Muslim, lalu dia timpakan kepada apa? Kepada Islam itu sendiri. Nah, demikian orang ini, Ibn Fidbin. Ya, tentu beda, mudda'i. Orang yang mengaku-ngaku dengan orang yang benar-benar, ya, dengan orang yang benar-benar berada di atas manhaj yang hak ini. Nah, jadi kalau orang ditanya, anta salafi atau bukan? Maka jawabannya apa? Kalau dia benar-benar salafi, maka dia akan jawab, salafi. Nah, bagi penulis buku ini, atau bagi orang yang buat judul buku ini, ini tak boleh. Jadi jawabannya apa? Anda salafi atau bukan? Ditanya misalnya. Jawabannya bukan. Kalau dia benar-benar salafi, apa jawabannya? Saya tanya dulu. Kalau dia benar-benar salafi, apa jawabannya? Oh, salafi itu enggak ada, katanya. Ya, tidak mungkin, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Nah, di sini akan kita jelaskan sedikit, ya, penuturan-penuturan atau penjelasan-penjelasan dari para ulama berkaitan dengan salaf dan salafi. Ini kritik terhadap buku ini akan kita buat secara berkala atau beberapa pertemuan, tidak pertemuan ini saja. Karena banyak yang perlu diluruskan dari buku ini. Di dalam kitab Al-Wajib fi Aqidatis Salafis Shalih yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Majid Al-Athari yang telah dikoreksi dan dimurojaah dan diberi takdim kata pengantar oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh ketika menjelaskan hadis tasaffariku ummati ala salatin wa sabaina millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Apa pedoman-pedoman yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi pedoman Nabi dan para sahabat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Beliau mengatakan, wa yutlaqu ala kulli man sada bis salafis saleh. Dan diucapkan, dikatakan kepada setiap orang yang mengikuti salafus saleh, wasaru ala nahjihim, dan berjalan di atas pedoman mereka, fisairil usur, ya, di pada zaman kapanpun, pada zaman mana manapun, ya, kapanpun, dimanapun dia berada, ya, yutlaku ala alaihi salafi. Demikian beliau katakan, ya, yutlaku ala kulli man iqtada bis salafis salih wa saru ala manhajihim atau nahjihim fi sa'iril usur salafiyun. Dikatakan dia salafi. Jadi para ulama menggunakan istilah ini dalam buku-buku mereka, bukanlah istilah yang asing atau istilah yang zahirnya konsekuensinya adalah perpecahan atau hizbiyah. Nanti akan kita jelaskan penuturan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, tentang nanti ada di sana beliau menyinggung salafi yang menggunakan kata salaf itu sebagai ajang untuk tahazzub, untuk hizbiyah. Ada. Dengan salafi yang haqqa, yang sebenar-benarnya. Nisbatan ilaihim, sebagai nisbat kepada mereka. Ya, tamyizan, dan untuk membedakan bainahu wa baina, antara dirinya dengan apa? May yukhalifuna manhaj salaf. Dengan orang-orang yang menyelisihi, yang tidak berada di atas manhaj salaf tersebut, wayattabi'una ghayra sabilihim, dan mengikuti selain jalan mereka. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, "Wa may yushakkir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Surah An-Nisa ayat 115. Wa layasa ayya muslimin. Tidak ada kelapangan bagi siapapun, muslim manapun, bagi siapapun, illa ayyaftakhir bil intisabi ilaihim. Kecuali, tidak ada kelapangan bagi setiap muslim kecuali bangga dengan berintisab kepada salafus saleh. Iftikhar, iftikhar artinya apa? Yaftakhir, bangga. Jadi ini bukan satu mahdur syar'i, ya, satu perkara yang tercela dalam syariat, yang menisbatkan diri kepada salaf dengan mengatakan salafi. Cuma nanti akan kita jelaskan antara kapan pengakuan ini, ucapan ini, ya, berhak untuk dilontarkan. Ada orang misalnya di tengah lapang mengatakan, aku salafi, aku salafi. Bagaimana pendapat anda? Bisa diterima kah atau tidak? Ya, mungkin kita curiga ini orang gila, kan begitu, ya. Gak ada angin, gak ada hujan, diteriak-teriak, aku salafi, aku salafi. Ya, nah demikian. Dan kondisi lain, orang yang ditanya, anta salafi atau bukan? Maka dia menjawab, salafi. Dan kondisi lain, apabila seorang ingin meluruskan ya kesalahpahaman atau persepsi yang salah orang lain terhadap dirinya, dengan mengatakan, saya salafi. Memang ada kondisi yang membutuhkan dia untuk menyatakan, qul atu'allimuna Allah bidinikum. Katakan, apakah kamu mengajari Allah Subhanahu wa taala tentang agama kamu? Memberitahu atau apa namanya? Mengabarkan kepada Allah tentang agama kamu, sementara Allah Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati kamu. Apakah kamu benar-benar salafi atau cuma ikut-ikutan, atau ya kita katakan ya sebenarnya bukan salafi? Ini Allah Maha tahu. Jadi teriak-teriak di lapangan itu ya justru membuat orang curiga. Nah, sekarang ini kan orang-orang haroki, ya, rame-rame berteriak salafi. Kan bukankah demikian? Ya. Nah, orang-orang seperti ini yang sebenarnya mudda'i salafiyah, yang mengaku-ngaku salafiyah, sementara mereka tidak ada hubungan, ya, dan tidak pernah menyusu dengan apa? Dengan sumber-sumber salafi, dengan ulama-ulama salafi. Mereka menyusu ke Usama bin Laden, Syed Qutb. Lalu apakah benar perkataan dan pengakuan mereka? Ya, kalau untuk salafi, saya juga salafi katanya. Nah, tentunya pengakuannya tidak diterima. Wa kullu yad'i waslan bilaila walakin laila la tukirru bi. Bisa. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Kalau mengaku, semua orang mengaku, apalagi yang baik-baik pasti mengaku. Semua orang mengaku dialah golongan apa namanya golongan yang selamat itu. Tapi pengakuan tidak ada gunanya tanpa pembuktian. Nanti akan disebutkan dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi tidak wala yasau ay muslimin illa ayaftahira bil intisabi ilaihim. Tidak ada kelapangan bagi setiap muslim melainkan bangga berintisab menisbatkan diri kepada mereka, kepada salaf. Walafdus salafiyah asbaha alaman ala tariqati salafis salih fitalakil islam wa fahmihi wa tatbiqihi. Dan istilah salafiyah telah menjadi tanda alamat untuk tariqah, jalan, metode salafus salih, metode di dalam talaqqi al-islam, talaqqi al-islam, talaqqi ilmul islam, talaqqi al-quran dan sunnah, wa fahmihi wa tatbiqihi, dan metode pemahamannya dan penerapannya. Bahkan intisab seperti ini dibutuhkan sekarang sebagaimana dibutuhkannya intisab kepada ahlus sunnah wal jamaah. Awalnya muslim, semua muslim. Namun ketika muncul bid'ah, apa kata para ulama, para sahabat? Ya. Sammulana rijalakum. Coba sebutkan perawi-perawi kamu. Siapa dia identitasnya? Muslim, ya semua muslim. Muslim mubtadi atau muslim mubtadi? Sunni atau bid'i? Nah, demikian ini konfidensial. Jadi dibutuhkan intisab, dibutuhkan untuk tamyiz, untuk membedakan, bukan untuk menggolong-golongkan manusia dan berbangga-bangga dan menjadikannya sebagai ajang tahazzub dan menyerang orang lain dan menguji orang lain dengan apa? Dengan kalimat itu, nggak boleh. Berarti mengatakan, aku nggak pernah dengar dia mengaku salafi. Berarti dia bukan salafi itu. Apa menunggu orang bersaksi mengatakan aku salafi baru dia menjadi salafi? Tidak. Ya, pengakuan lisan dalam hal ini tidak begitu penting. Yang penting apa? Pembuktian. Nah, demikian. Wa bi hadza fa inna mafhum as-salafiyyah yutlaqu 'ala al-mutamassikina bi kitabillah wa masabatan min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamassukan kamilan bi fahmi salaf. Dan dengan demikian pengertian salafiyah adalah diucapkan, digunakan untuk orang-orang yang mutamassikin, yang berpegang teguh dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah yang sahih di masa bata min sunnati Rasulillah, tamassukan kamilan secara total. Ya, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa adaban wa sulukan. Ya, mulai dari akidah, ibadah, ya kemudian apa? Muamalah dan adab suluk. Difahmi salaf dengan pemahaman as-salaf tersebut, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Dalam kitab Qadiyatul Muhkam wal Mutasyabih, Dr. Mahmud bin Abdul Razak mengatakan, beliau menjelaskan tentang dua unsur yang menjadikan seorang itu sebagai salafi. Beliau mengatakan, awalan yang pertama, al-amil zamani, unsur zaman. Wa yatanawal kullu man adraka asrul khairil qurun. Termasuk di dalamnya, ya terangkum di dalamnya adalah orang-orang yang mendapati qurun terbaik. Yaitu tiga qurun terbaik yang telah disyaratkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, kemudian orang-orang yang mengikuti sudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini unsur pertama, unsur zaman. Kalau untuk unsur zaman ini tentu orang-orang sekarang tidak masuk ke dalamnya karena mereka tidak hidup pada sebaik-baik qurun tersebut. Wasanian yang kedua, kata beliau, al-amil manhaji, unsur manhaj. Man tahaqqaqa fihi al-amil zamani as-sabiq, orang-orang yang hidup pada zaman keemasan tersebut, tiga zaman utama tersebut. Wa adraka asrus salafus saleh, dan hidup pada zaman salafus saleh. La yasmuluhu istilahus salaf, tidak lantas ya serta merta dia dikatakan salafi. Illa bitahqiqil amil manhaji, kecuali jika dia memang benar-benar ya mendudukkan atau mewujudkan, membuktikan amil manhaji, unsur manhaji ini pada dirinya. Oleh karena itu ikhwan fillah, ya Jaham bin Safwan hidup pada masa salaf. Apakah dia salafi? Bukan, dia bukan salafi. Dia adalah pengasas kaum apa namanya kelompok Jahmiyah. Amr bin Ubaid, Watil bin apa? Ini dia hidup pada zaman salaf. Apakah dia salafi? Tidak. Dia adalah tokoh gembong Al-Mu'tazilah. Ma'bad Al-Juhani, Ghailan, hidup pada masa sahabat, pada masa salafus saleh. Apakah dia salafi? Tidak. Dia bukan salafi, dia adalah Qadariyah, pengasas paham Qadariyah, dan demikian seterusnya. Jadi tidaklah dia dikatakan salafi hingga ya terwujud pada dirinya amil manhaji. Fala amil manhaji, dan unsur manhaj itu di dalam ya apa namanya tahdid mustalah salaf, di dalam menjelaskan istilah salaf ini adalah yakunu fihil muslim, yaitu seorang muslim yang muwafiqan li thariqati salaf, yang sesuai, yang berada di jalan, di atas jalan as-salaf, yaitu as-sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim wa al-a'immah al-madbu'in, yaitu para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in, atba'u tabi'in, dan para a'immah yang diikuti, seperti Malik, Sufyan, Hamad, yaitu Sufyanain, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, Hammadain, Hammad bin Salamah, dan Hammad bin Zaid, wa kadzalika Abdullah bin Mubarak, Al-Lais bin Sa'ad, Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Qami al-Bid'ah, An-Nasir al-Sunnah, Al-Imam al-Syafi'i, Alim al-Madini, Al-Imam al-Bukhari, Wal-Imam Muslim, Wa Abu Dawud, Wa Tirmidhi, Wa Ibn Majah, Wa Nasai, Wa Darimi, Wa Ghayruhum. Fatariqatuhum hiya tariqah allati dalla al-Quran alaiha wa arsala ilaiha. Metoda yang telah mereka jalani itulah metoda yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Ya, wahiyya akmalu turuq wa asahwa. Itulah jalan, metoda yang paling benar, yang paling sempurna. Yatawafaqu fiha al-aql ma'an naql, yang selaras antara wahyu dengan akal sehat. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dia mengatakan wa kullu man tahaqqaqa fihi hadzal amilan, dan siapa saja yang telah terwujud pada dirinya dua unsur ini, fahuwa salafiyyun bil ma'nal istilahi, maka dia disebut salafi. Jadi di sini juga disebutkan istilah salafi, fahuwa salafiyun. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dalam fatwa Lajnah Da'imah juga disebutkan tentang salafiyah. Ya, fatwa ini dikeluarkan dalam dengan nomor 1361. Ya. Dikatakan di dalam fatwa tersebut, as-salafiyah nisbah ila as-salaf. Salafiyah itu adalah nisbat kepada salaf, dan salaf adalah para sahabat. Wa immatul huda min ahli quruni salasatil ula, yaitu para imam-imam yang berada di atas hidayah dari generasi kurun yang tiga, sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in. Wa salafiyun, dan salafiyun adalah bentuk jamak dari salafi, nisbat kepada salaf. Wa humul ladina saru ala manhajis salaf, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf, yang mengikuti Quran dan Sunnah, dan mendakwahkan Quran dan Sunnah, dan mengamalkan keduanya. Fakanu bidzalika, dan dengan pengertian seperti ini mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini fatwa Lajnah Da'imah juz 2 halaman 165 nomor 1361. Jadi Lajnah Da'imah, para ulama Mamlakah Arabiyah Saudiyah, ya, menggunakan istilah ini, dan bukanlah suatu hal yang harus dihindari. pengertian salafi, bahwa enggak ada beda antara salaf dengan salafi. Seperti yang terkesan dari judul buku ini, Ikhwan Fiddin. Lalu dia tulis di sini dilengkapi fatwa-fatwa kibar ulama. Ini palsu, Ikhwan Fiddin. Ini apa namanya? Tadlis. Ini adalah suatu pemalsuan, satu kedustaan. Dan ini inilah perbuatan orang-orang hizbiyah. Ya, orang-orang hizbi. Ya, ya, orang-orang haraki yang memang tidak masuk ke dalam hati mereka apa? Cintaan kepada manhaj salaf. Dan lebih cinta kepada apa? Tokoh-tokoh salaf. Seperti Syekh Qutb, Osama bin Laden dan lain sebagainya. Baik, panitia azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, sepertinya sampai di sini dulu. Ini masih bersambung ya. Masih bersambung, masih ada beberapa lembar lagi. Nanti kita lanjutkan pada kajian yang akan datang insyaallah.